Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda walal kuffar ruhama'u bainahun. Tarahum rukka'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Zalika mataluhum fit tawrati wa matufil injil. Kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu wastahlala wastaba'ala suki yu'jibu zurra'a liyaghidha bihumil kuffar. Al-ayah sadaqallahu al-adhim. Wa qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Amma ba'du. Para masyayikh ingkang rawuh, para asatid ingkang dateng, para sederek-sederek sedaya khususnya jamaah Masjid Agung Bangkit yang sangat kula cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam majlis ingkang insyaallah penuh barokah lan angsal rahmati Allah taala. Malam niki kula badhe nyeritakno tentang riwayat hidupipun raja atau khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah satu khalifah yang adil, soleh, dan ahlus sunnah. Khalifah Harun Ar-Rasyid niko adalah satu khalifah yang sangat adil, orang soleh, dan ahlus sunnah. Tiap tahun haji, tiap tahun jihad fi sabilillah. Padahal yang ini ku hanya umur 45 tahun. Beliau hidup di dunia ini hanya umur 45 tahun. Dan beliau mengemban kekuasaan khalifah 23 tahun. Berarti diangkat dari khalifah, beliau itu masih umur 22 tahun. Jangan percaya kena, gak percaya terserah. Raja Harun Ar-Rasyid ini adalah orang ahli sunnah yang hidup di Baghdad. Kerajaannya juga di Baghdad. Wah dulu, waktu dulu masya Allah, sedoyo ulama-ulama sangat menghargai beliau, termasuk ahlu bait Rasulullah SAW. Masya Allah luar biasa, luar biasa. Ini kiraja Harun Ar-Rasyid. Beliau lahir, enten ceritan, beliau lahir pada tahun. Betul nanten tahun lahir ini. Beliau wafat tahun 1093. Beliau wafat tahun 1093 tahun. Jauh sebelum napa niku kitab Al-Kafi dikarang oleh kula ini. Ini Raja Harun Ar-Rasyid. Dan dimakamkan di kota Tos. Kota Tos niki jarakipun kurang lebih 934 km. hebat tekan niki hebat niki teh jenenge cekelani pengurus aswaja niki. Kemudian beliau Harun Rasyid masyaallah model khalifah sing saleh sing adil tiap tahun haji tiap tahun jihad sunni ya ini sing dimangkli oleh orang-orang Syiah. Oh benci luar biasa kuburan ini udah ida-ida ambil orang Syiah naudzubillah minal abad sekarang sampai sekarang di idon tuh malam-malam kuburan ini gaya tempat pembuangan sampah niki kebencian mereka terhadap Khalifah Harun Ar-Rasyid rungono lho mirengaken. Tapi imam mereka yang menika yang ke-8 Al-Imam Ali Ar-Ridho. Al-Imam Ali Ar-Ridho menika wasiat dengan anak-anak putu ini. Aku lek mati tolong makamno ono sandinge David Habib Harun Ar-Rasyid. Bayangno niku. Ini wasiatnya Al-Imam Ali Ar-Ridho. Aku bisa lek mati makamno ono pinggire sandinge makame Harun Ar-Rasyid. Ya Allah. Ini termasuk kecelik pertama orang-orang Syiah. Merupakan tamparan pertama bagi orang-orang Syiah. Sementara orang Syiah semelaknat ngidoni ngidak-ngidak, tapi imam mereka minta dikuburkan bersandingan dengan makamnya Harun Ar-Rasyid. Tuh mana sampean? Mengapa demikian? Karena beliau tahu bahwa Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang sangat adil dan soleh. Saben dina niku sembahyang sunat ndak kurang sok ping 100 kali sembayangan. Ya napa, Pak? Masyaallah. Inilah Imam Ali Ar-Ridho wasiat. Nah, dari sini ada pertanyaan. Lha mengapa Al-Imam Ar-Ridho niku kok wasiat jaluk dikubur oleh sandi Harosid? Ada dua pertanyaan. Mungkin Al-Imam Ali Ar-Ridho adalah orang tokoh-tokoh ahli sunnah Ar-Ridho. Enggak. Olehnya beliau wasiat untuk dimakamkan berjajar Ar-Rasyid. Karena Al-Imam Ar-Ridho niko, napa niku orang ahli sunnah. Satu. Jawaban. Kedua. Jare ini imam niku seru segala macam. Roh dukure langit, roh jerone bumi. Tapi mengapa rada itu boleh panjangnya orang Syiah? Kok gak ngerti ya aku berani Harun Ar-Rasyid? Jadi kalau imam itu mengerti, tahu di atas langit ada apa, tahu dalam bumi ada apa. Tapi Imam Ali Ar-Ridho gak tahu, aku berani sobat gak tahu. Kongguran si Jigarri yang apa? Ini tamparan kedua. Jadi imam itu ngerti di kuri langit, ngerti jeruni bumi. Tapi kok gak tahu kalau itu berat atau tidak? Kalau dia itu minta dimakamkan di situ. Tapi yang jelas Ar-Ridho Ar-Ridho niko kepingin berjajar gandeng kuburan niku gak sampai 1 meter. Jarai antara Harun Ar-Rasyid dengan Al-Imam Ar-Ridho buat 3 meter. Lah semakin iki, subhanallah, orang Syiah. Anak bayi Yahudi. Kemudian Harun Ar-Rasyid dipeleser, hilang. Habis tidak ada, hilang. Kemudian sandal tidur itu. Lain orang-orang Syiah itu teng pemakami Ali Ar-Ridho niku, waduh, ngidoni dudu ngoten, masyaallah. Siapa? Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang ketiga, tamparan ketiga. Ingin menikah Al-Imam Ar-Ridho menikah kawin angsal yang istri yang namine Ummi Habibah. Ummi Habibah. Ali Ar-Ridha, imam yang ke-8 orang-orang Syiah kata mereka, itu kawin dengan orang perempuan yang bernama Ummi Habibah. Dan Ummi Habibah ini anaknya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun Al-Ma'mun adalah anaknya Harun Ar-Rasyid. Ya napa sampe ya? Dan ya napa? Berarti Imam Ali Ar-Ridha mantu putune Raja Harun Ar-Rasyid. Al-Imam Ali Ar-Ridha mantu putunya Khalifah Harun Ar-Rasyid, masyaallah. Katakan kita, berarti kita dua anak. Anaknya Al-Imam Ali Ar-Ridha dijenengi jeneng Aisyah. Niketen. Jadi anaknya Imam Ali Ar-Ridha dari Ummi Habibah, putune Ar-Rasyid iku dikai jeneng sinten wae? Aisyah. Di Aisyah terlalu besar saking cintae Al-Imam Ar-Ridha niku kali Aisyah radhiyallahu anha. Berarti antara Ahlul Bait Rasulillah dengan sahabat tidak ada apa-apa. Sing ada napa pun orang-orang Syiah. Ya, menan niku. Waca, nek perlu berkah sing akeh, kene kanca-kanca. Penting niku. Dan tahu sampean bahwa Al-Imam Ar-Ridha niki imam yang ke-8 diparing kunyah julukan Abu Bakar. Yen apa dipek julukan Abu Bakar. Subhanallah. Balak-balik yo sahabat tali, Pak. Balak-balik sahabat tali. Mengapa mereka-mereka kok seakan-akan memisah antara Ar-Ridha dengan para sahabat? Ya karena dikatakan oleh Yahudi, Pak. Tidak ada lagi sudah. Niki lho, kula fotokopi nih. Kuburan Harun Ar-Rasyid sebuah tamparan wajah Syiah. Lek maca niki sampean hebat sampean. Kuburan Harun Ar-Rasyid sebuah tamparan di wajah orang-orang. Waca niki. Kenyataan fakta. Fakta. Masya Allah. Nah sekarang tidak ada kuburannya. Digusur oleh orang Syiah. Karena mereka tahu bahwa Rasyid adalah tokoh-tokoh Sunni. Malah mereka berjihad itu menjihad jihad terhadap orang-orang yang berontak buat Khalifah jenenge pemerintahan Bani Abbasiyah. Lah Bani Abbasiyah ini adalah khalifahnya Raja Harun Ar-Rasyid. Subhanallah, masyaallah. Inilah kekejian daripada orang-orang Syiah Rafidhah. Tapi mereka tidak tahu bahwa Al-Imam Ali Ar-Ridha niki mantu putune Raja Harun Ar-Rasyid. Dua anak di jenno Siti jenno Aisyah. Ini lho Pak. Kemudian ada lagi ini kira-kira. Kalau orang-orang Syiah niku ziarah teng kuburane Ali bin sini insya Allah sih Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha, Musa Al-Kadzib niku bapak ini. Ali bin Musa Ar-Ridha niku adalah khalifah yang ke-8 bagi orang-orang Syiah. Tapi insyaallah nyali niki Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha itu orang Sunni. Buktine sebelum meninggal beliau niku wasiat supaya dikubur sandingan dempet kali kuburane Harun Ar-Rasyid. Ar-Rasyid iki orang betul-betul orang Sunni. Ada dua jawaban. Lek ngono Al-Imam Ali bin Musa dan orang-orang Ahlussunnah bukan orang Syiah, bukan. Atau memang Al-Imam Ali bin Saridun enggak tahu kayak Quran Rasul. Lah enggak tahu. Jadi orang Syiah, imam-imam 11-12 itu udah enggak tahu. Dhuwure langit roh, dhuwure jroning bumi, roh sadurunge jadian. Tapi mereka tahu isinya kuburan itu. Ini lepak aneh. Aneh bin ajaib. Lalu wocok buku-buku mereka oleh mengagung-agung mereka luar biasa iman iki gak mati-mati kecuali mati njaluk permintaane dhewe pokram itu padahal ajal minallah idza ja'a wala sa'ata wala yaqdimu Allah taala kul innal mautal ladzi tafiruna minhu baina ulakikum bakal ketok sopai bos eh mereka mboten imam mati karena permintaan. Gak mati-mati gak jauh mati ngoten jadi pak wabai masya Allah, wabai masya Allah luar biasa. Ini cerita daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang beliau hidup antara tahun 1500 sampai 1900 masya Allah 1900 150 sampai 1900 seribuan, 150 sampai 1900 karena Rosyid berumur 45 tahun setu beliau megang penguasaan ini khalifah ini hanya dalam tempo 23 tahun, berarti beliau diangkat dari khalifah umur 50 tahun. Adilnya luar biasa, ambil ulama ulama sunni sangat menyayangi, sangat menghormati. Tiap tahun beliau ini haji tidak buka-buka sunni dijak kabeh. Masya Allah. Kalau ini saya cili-cili senang cerita-cerita lah. Rasanya ini kuat. Gelelek no. Mungsunya biar Abu Nawas. Apa? Yang ini orang Yahudi. Rasanya orang yang soleh. Orang sunni. Orang sing ahli perang. Ahli ibadah. Gelelek no. Itulah orang-orang Yahudi yang sampai sekarang diwarisi oleh orang Syiah Rafidhah. Iki sekelumit tentang napa niku tamparan orang-orang Syiah, tamparan napa niku berani orang awet terhadap orang-orang Syiah. Iki lho. Tolong sik kok sing ajeng ya, menen lho. Bun, saiki diwaca. Ayo diwaca. Iki diwaca niku iki. Penting niki. Niki waktu Sabtu malam Ahad sudah kami baca. Wonten tengah-tengah konco-konco aswaja di masjid Sabirillah berkaca alhamdulillah. Tampaknya makin hari aswaja makin makmur, makin meriah, makin banyak minatnya dan makin senang orangnya. Karena apa? Karena pengajian aswaja itu betul-betul membawa misi keilmuan, betul-betul membawa misi perdamaian, betul-betul membawa misi persatuan. Makin hari makin banyak makin, malam-malam ini loh penitia biasanya ku rebutan sing jalur rebutan langarku masjidku langarku aku alami alhamdulillah muka-muka aswaja dikit makin hari makin diperidani Allah Ta'ala. Moga diwacok bismillahirrahmanirrahim aja diwacok dilakon ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala matur Abu Hurairah qultu ya Rasulullah, saya matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi sinten nggih Kanjeng Nabi tiyang sing paling bejo, tiyang sing paling untung asal saat panjenengan di dina kiamat. Sinten Kanjeng Nabi? Lek wong si A, Robi itu gak kira-kira rapar Kanjeng Nabi gak kira-kira. Ndak mungkin mereka mengharapkan soal Kanjeng Nabi, mbak mungkin. Paling-paling si A sing jagula-gula rolas niki istana saro imaman iki paling-paling. Nggih, Pak. Teng Kanjeng Nabi gak pati ngreken. Abdullah niki Kanjeng Nabi sinten Kanjeng Nabi? Tiang sing angsal sawatan jenengan nggih dina kiamat. Ini merupakan pujian Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, laqad dzanantu saduka buhiraira. Ya buhiraira, Allah yas'alani min hadal hadis ahadun awwala minka. Aku wis nyangka gak mungkin ana wong sing disiki. Takon malah adine ngelikon gak ono. Ya kok iki pertama kali. Apa sebabnya jawab di bening? Kok cemengoten? Mengapa selaka dawuh ngoten apa sebab? Lima donan lima roh itu. Karena saya tahu Ali, jeneng Abdiro. Min khirsika ala hadis. Karena aku ngerti Abdiro lek padu paling seneng hadisku. Ini pujian Rasulullah langsung pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lho ngene iku saiki cah iku si Arab itu mengatakan, "Lho pokok niku ngapa hadis yang mana kucing ngoh tadi dia iki lho ngomong lapa kan iku mau hadis yang mana kucing. Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sohor, membawa hadis cerita hadis lebih daripada 5000 hadis, insya Allah semua sahih, insya Allah. Lah perlu nih orang-orang si orang itu mencaci maki Abu Hurairah. Perlu nih apa? Wong-wong Islam semua gak ngapa hadis Abu Hurairah. Ngapa hadisnya imam-imam mereka saja? Lihat loh. Karena pengawatan. Berarti le, wong Islam gak ngapa Abu Hurairah berarti separuh dari agama Islamnya hilang. Syarat itu hilang. Sebab separuh syarat itu dipegang dan dilibatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wis tak nyono Abu Hurairah, gak ono wong sing disiki. Takon masalah hadis iki ngukuli kon gak ono ya kon iku. Karena kon sangat antusias dan sangat merhatiin tentang hadisku. Nabi kata Nabi, as'adun nasi luwe bejo bejo ni menungso bisyafaati kelawan oleh pertolonganku. Yaumal kiamat besok dina kiamat iku mangkola dilakoni lho ya dilakoni lho iku mangkola la ilaha illallah dintek kata pasti tambahi Muhammadur Rasulullah. Ini ada kitab Abi Jamroh halaman 35. Ada tujuannya Pak. Wonten kitab sing kula pendhet niki Abu Hurairah Abi Jamroh halaman 35. Oleh maca kholison min qalbi au nafsihi. Oleh maca ikhlas sanggo atine lan teko jiwae. Jakat yang terlalu mawon, lek dalu-dalu, dawak nik. Kedua faidatun. Yang semak faidatun. An bagi sahabat. Sahabat, sengaja sahabat cerita. Radhiyallahu anhum, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Wa mataha talu dawakno. Wa mataha ta'zim mengagungkan Allah Ta'ala. Tiga. La ilaha illallah. Ya napa faedhai hubira lahu arba'atu alafin dambin minal kabair. Hubira lahu arba'atu alafi dambin minal kabair. Wong iku bakal disepuro Allah Ta'ala 4000 dosa gede. Untung sampai enak 4000 dosa besar diampuni Allah Ta'ala asal ikhlas lu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki le diwaca tengah-tengah dalu nangis sebentar. Nangis saestu sampean. Nangis sampean. Sing ikhlas saestu. Panur-panur umpama tiyang sing maca uga sampe sakmono dosane. Tanyane iki lho. Kira Fa illam takun lahu hazizunub. Kalau sampai sak mono dosane. Ya napa sosok? Petang wis sosok. Lah sesuai dengan bapak ni, kena mak ni, kena bojone, kena anak ni, kena tonggo-tonggo ni kata kape. Niki. Kala wufirlahu min dunubi ababaihi wa ahli wa jironihi. Lek kasih sak munu sing maca iku dosane petang ewu dosa gedhe kene bapak ni. Alhamdulillah. Aku oleh kiriman ganjaran teko kono jare bapak ni. Jadi ibu nih, ya. Arya jadi ibu nih, alhamdulillah. Jadi ibu nih, aku le titipan ganjaran kalau tanpa corona. Bojone ngoten mas, masyaallah mas, alhamdulillah mas. Anak ini ngoten pak, sampai tonggo-tonggo di katut kape berarti pahlawan sampean. Itu dalam kitab Buhyatul Mustarsidin halaman 50 cici. Dilakoni lho nggih, dilakoni nggih Kang nggih. Lek bengi-bengi mawon lakon ngono, dibaca. Berkan sampean mari sembah iki kok suwul terus nyengkre. Ya husni imami wiritan zikir, afdhalu zikri wa alam annahu la ilaha illa. Melamuni. Salam amblas kelas ilang kabeh. Ojo eman, Pak. Dungo zikir sing paling mustajab doa yang dibaca setelah sembahyang bareng-bareng ambil imam ngoten. Kedua lakon lagi kedua dan ini penting ya masya Allah rawa Anas ini Nabi selesan Imam Anas masa sahabat Andri bin Laniki melayani kajian selama 10 tahun dipun titipaken dening ibune teng kanjeng Nabi niku umur 10 sampai 20 tahun. Masya Allah, gak tahu di sini belas kali kanjeng Nabi. Di kongkong gak tahu. Wis karepare Anas dhewe. Modok banyu dhewe, kora-kora dhewe nyawa di tanah. Kanjeng Nabi mung tau ngongkon belas-belas. Itulah akhlak beliau. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Jadi mana? Sobat Anas mengatakan, Den. Kanjeng Nabi dawuh, mangkola man qara'a sapa-sapa wong Islam termasuk kula sampeyan niki sing hadir kabeh niki waca niki syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illal azizul hakim. Kapan oleh moco injaman Nabi kaji turu pisan ae sepisan mawon dilakoni malih turu apa wis turu bengi turu esuk turu awan suwe diwaca niki syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illal azizul hakim. Ya napa lek wau 40.000 dosa gedhe diampuni sampeyan mboten lek sampeyan muni niki saidallahu niki padha ditilem Allah taala menciptakan 70.000 malaikat. Waduh. Masya Allah, Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat sing siap jalan sepuluh sampean. Sampai kapan ilah yang milik kiamah? Alhamdulillah. Jalali lho kocok-kocok eh. Malah kita dalu diwocok. Pun mula wocok pun saya itu. Saya tidak nyuruh anda sebelum saya baca. Sudah saya baca. Ya apa komentari? Khalaqallahu mongko menciptakan Allah Ta'ala lahu kaduang si mocok. Dajen apa sabaina alfi malakin petung polo ewu malaikat yastaghfiruna lahu. Sing jalan sepura datang masih moco. Nggak sampai ini pak. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah. Masya Allah. Sampai dino kiamat pak. Bisa dino lah. Bisa dino lah. Setahun, dua tahun. Kirangan ini saya ngerasa. No. Ini setengah sangking. Rahmati Allah Ta'ala datang tiang-tiang sing mukmin. Wong-wong sing ikhlas imani, sing ikhlas islami. Niki kaya-kaya napa niku tentangan kali-kali wong-wong si ani. Lewong sekati mangan niku kelangan Abu Bakar Umar. Kayu turu ngoter yo opong yo masyaallah. Niki maca, Pak. Lah mereka mboten kate turu kate mangan kelangan Abu Bakar Abu Umar, saking bencine, Pak. Lho ngene kate misarga, yo mustahil, Pak. Mustahil, mustahil saestu. Iki gelek tak bentrok iki wong sian iki gelek bentrok iki. Males, mau bentrok wae. Tak tanya, mana orang saya itu kafir? Kafir? Apa sebabnya? Sebab mereka mengatakan itu Quran itu palsu. Tadi tak kafir. Mereka mengatakan itu palsu kafir. Bayang apa sih? Wong Quran dijaga Allah Taala. Inna nahnu nadzal adzikra wa inna lahu lahafidzun. Mulai turun sampai dunia kiamat tetap lafali hurufi maknani maksud tetap sebab dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Datang akhir-akhir siap mengatakan Quran itu palsu. Tanya-tanya apa? Sejak dulu orang Yahudi itu benci sama Islam. Orang Yahudi mengatakan Quran itu asli, gak mungkin, gak kita percaya orang Yahudi. Ngepet tangannya orang siap. Dajibis. Waduh. Kalau gak ada kitab Fasul Khitab ini kuat. Ada 2000 hadis yang menerangkan bahwa Quran itu palsu. 2000 hadis. Ini hadisnya. Cici kaono. Kitab itu Fasul Khitab mengatakan bahwa Quran yang ada palsu. Ada 2000 hadis. Ya Allah, koronin tempe andis. Ngono kate kepindu sarga. Sarga muyaimu ya. Iki. Tafsir Munir juz 3. Enggak ada kula ti. Tafsir Munir ini banyaknya 32 juz. Tafsir Munir karangane Syekh Bapak Zuhail itu 32 juz. Saya baca semua. Temenan, saya baca semua. Ngitu asal niki. Ngitu asal niki jahidullah niki. Sing terakhir, insyaallah kanca-kanca sing ngapal Quran, sing maca kitab, sing deket-deket barang, lek kalali niki lho, sing kalalian. Sing terakhir niki. Terakhir. Ida arat tan nauma. Lekon kepin turu, kadi turu fakro. Maca niki. Inna fi khalqis samawati wal ardi, waqtilafil laili wan nahari, wal fulkil lati tajri fil bahri, bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama' mimma yufahya bil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhir bainas sama'i la ayatin liqaumin yaqilun. Al-Baqarah ayat 164. Kita baca tiap-tiap mau tidur. Jadi apa dengan itu syaitan Allah wau? Syaitan Allah tidak tahu di tidur. Mbah, turu bengi, turu isu, turu awam. Pokok kalau tidur dibaca niki. Bagaimana faedahnya? Kita ngangkan. Fa inna fiha manafi akasiratan. Sing maca iki akeh faedahe. Akeh manfaate. Banyak manfaatnya. Piro maca gak sampai sak menit. Inna fi khalqis samawati apalno. Nggih. Mesya itu Allah apalno Quran kabeh niki. Akeh manfaate. Minha setengah dari manfaat annaha tu'inuka. Bahwa ayat ini menolong Anda, membantu Anda ala hifdzil Quran untuk menghafal Quran. Apal Qur'an ini insyaallah lek gelem ngapalno. Cekak Yasin to apal iku ya. Ni Yasin tabarok waqiah. Yasin terus. Ini ngapal alhamdulillah. Telu untung sampean. Kadang-kadang waqiah tabarok apal is apa-apa sih awak ini bacane. Inna fi khalqis samawati. Wa innaka la tansa ma habittahu min dalika. Kalau Anda mau membaca ini, Anda tidak akan lupa apa yang Anda hafalkan. muwiritan, mudzikir, mudzike barang lali, gak eling-eling kabeh. Umas ala lali eling kabeh. Maha pitau. Palazimha. Maka sing utun kono le maca. Kon sing tetep maca iki. Ulama aratan nauma. Semong-semongso Anda mau tidur. Tidur apa? Fi ayi matin. Waktu apa turune? Ilailin au nahari. Turu bengi to turu awan iki, Pak. Tiga iki lho. Siji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiga kali. La cemaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Tiga kali. La tis terakhir inna fi khalqin nikmah. Moga dua bareng-bareng kon dukur. Bismillahirrahmanirrahim. Engko tiga kali Allah bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. Kedua, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Terakhir, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai ma'in wa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhar bainas sam'i la ayatil qaumi yaqilun. Niki terakhir niki ijazah sangka Al Habib Ali bin Hasan bin Abdullah Al Attas. Ijazah saking Al Habib Ali bin Hasan bin Abdullah Al Attas. Insyaallah manfaat. Lajeng sing terakhir niki titipan saking Ibu Sofia. Niki dua cocok niki coba tolong diambil aja lah. Ya. Kabeh kabeh. Nggih, kabeh. Monggo monggo. Di sini, aku di sini. Coba cak kali tolong monggo niki. Ya Rasulullah, niki 6666 syahid. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asyani wattaraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asyani wattaraji. Al-Fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wat taraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wat taraji azata ya jiratal alamin ya uailal judi wal karami alu baitil mustafa zuri hum amanul arbi wal zakiri alu baitil هم أمان Syubiu bil anjumi zuri mislama qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani was taraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya al-judi wa safinul lilajati idha khifta min tufani وَسَفِنُّ لِلَّجَاتِ إِذَا خِفْتَ مِنْ تُوفَانِ كُلِّ أَذَى فَانْجُ فِيهَا لَا تَكُونُ كَذَى وَاتَّصِمْ بِاللَّهِ وَاسْتَعِينِ يَا رَسُولَ اللَّهِ Rabbi fa'ufanna bi barakatihim wa dinal usana bi hurmatihim Rabbi fa'ufanna bi barakatihim wa dinal usana bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyami wa taraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyami wa taraji يا جيرة العلا يا أويل الجود والخف اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya sebagai penceramah masjid niki mengaturkan jazakumullah khairan katsira kata Ibu Masriyah, Haji Masriyah ya, yang telah beri diktat niki, muka-muka dibalas alih taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan masyarabana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. وأدخل أبرار جعزو يا أفر رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الفاتحة